Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, kita mengkaji ayat 78 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi faghasiyahum minal yammi ma ghasiyahum. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Kejahatan, makar, tipu daya yang dilakukan oleh orang, oleh manusia untuk memojokkan Islam dan muslimin berakhir dengan penderitaan. Mendengar yang dimuliakan Allah, di beberapa daerah di belahan dunia ini, kita menemukan ada sebagian muslimin memperlakukan kehidupannya dengan cara yang ketat, mewajibkan yang sunat, sehingga kita menemukan ada masyarakat muslim, terutama yang wanita, menggunakan cadar. Ada sebagian muslim yang lain mewajibkan jenggot, memanjangkan celana panjangnya, dan itu adalah bagian dari amal-amal yang bukan merupakan suatu kewajiban dalam agama. Suatu hal yang menarik bahwa apa yang diberlakukan oleh sebagian muslim ini menyebabkan keberadaan mereka di negara yang minoritas muslim menjadi batu sandung bagi yang lain. Penduduk Australia, sebagaimana kita menemukan baru-baru ini, telah melarang dan berusaha untuk dilarang menggunakan cadar. Walaupun sebenarnya dalam Islam cadar bukanlah suatu hal yang wajib, dan sebenarnya permasalahannya sangat jelas dan tegas bahwa ada, apabila diperlukan identifikasi, maka wanita yang menggunakan cadar tetap harus diminta untuk dibuka cadarnya demi identifikasi. Namun kemudian merambat, Islam, umat Islam di Australia ada usaha untuk tidak boleh menggunakan jilbab. Nah, kalau sudah demikian, maka sebenarnya tipu daya, makar, dan kejahatan yang diberlakukan manusia terhadap Islam dan muslimin akan menyengsarakan mereka sendiri. Inilah yang terjadi pada ayat 78 dari surat Thaha di masa yang lalu, dan ini juga yang terjadi di dunia saat ini dan akan datang. Setiap usaha untuk memojokkan Islam dan muslimin akan berakhir dengan kegagalan. Fir'aun tenggelam, tentaranya menderita dan juga mati ditelan ombak. Untuk lebih jelasnya, masalah bagaimana tipu daya yang dilakukan orang terhadap Islam yang berakhir dengan penderitaan mereka, kita perdengarkan suara Ustadz Fajrul Haq LCMA. Saya persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz ataupun Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zainal Arifin, sangat benar. Dalam arti kata, apabila kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu itu syariatnya, ajarannya, Al-Quran dan hadis, maka itu akan lebih menyengsarakan dalam kehidupan kita. Itu sudah sangat jelas. Di dalam Al-Quran dan hadis, yang paling utama adalah bagaimana kita berbuat baik, terutama dicontohkan dulu dalam keluarga kecil kita terhadap kedua orang tua kita. Di situ juga disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa sangat penting kita ingin mencapai kebaikan kepada kedua orang tua kita. Setelah itu hadis menyebutkan ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Artinya, kalau kita ingin bahagia, dapatkanlah kebahagiaan kan itu dari kerido kedua orang tua kita. Tidak satu, walidaini, kedua orang tua kita. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan satu, tapi maksudnya adalah untuk dua. Kadang-kadang dalam Al-Quran menyebutkan dua juga. Itu adalah sudah merupakan satu keyakinan kita yang mana Allah mengajarkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama di bulan yang di bulan yang berbahagia ini, yang sangat membahagiakan kita. Maka kalau seandainya kita perturutkan hawa nafsu kita, kita menyalahkan satu sama sini, itu adalah menyebabkan kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terletak kisah bagaimana Fir'aun dengan tentaranya ingin menghalau Nabi Musa dan pengikutnya, tapi mereka itu dalam keadaan bahaya. Sebab apa? Sebab mereka melanggar perintah Allah dan perintah Nabi Musa alaihi salam. Maka dalam ayat ini dikatakan faghasyahum minal yammi, arti faghasyahum, mereka itu tentara Fir'aun, maksudnya mereka mengejar tentara Nabi Musa tadi, mereka itu ditutup oleh laut. Bagaimana? Ghasyah ini adalah artinya malam, malam yang gelap, malam yang betul-betul ditutup sehingga kita tidak nampak, siang itu betul-betul gelap. Begitulah kita disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu khususnya Fir'aun dan tentaranya ditutup oleh air laut tersebut, seakan-akan mereka itu tidak keluar lagi dari laut itu, ditenggelamkan dengan laut. Minal yammi ma ghasyahum, arti ma itu seluruh apa saja yang mereka miliki, maka mereka itu ditenggelamkan sama sekali. Begitulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang bagi orang-orang yang murka ataupun jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia sudah mengerjakan sholat, walaupun ia sudah mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, tapi ada perintah Allah dan Rasulnya itu tidak ia perbuat. Terutama tali silaturahim di bulan hari raya yang berbahagia ini, yaitu memaafkan satu sama lain, itu adalah dasar ajaran Islam sesama lainnya. Tidak boleh itu terlepas dari itu semuanya, harus kita laksanakan. Karena Allah juga menyarankan kita udkhulu fis silmi kafah. Kalau kita ingin masuk Islam, maka ajaran Islam itu secara menyeluruh harus kita laksanakan, tidak ada pilih kasih. Begitu saja, Nang. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan dari ayat 78 surat Thaha ini, jauh dari Allah dengan menjadikan dunia sebagai tujuan untuk dikejar hanya akan membuat manusia hanyut dalam ombak dunia yang semu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.